بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ومنها أنه لو قال إن أكلت من الذي تطبخه فهي طالق إن أكلت من الذي تطبخه فهي طالق. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang ta'liq talaq. Jadi kemarin kita sudah singgung ya bahwa Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala mengambil semua contoh daripada ashabul wujuh daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang kemarin kita bahas Al-Bushanji 204 sampai 291 ya. Wafat ya 291 Hijri ya. Saya kemarin nyebutnya 219 salah tuh. 204 sampai 219. Saya lupa 219 apa 419. Tapi kalau 219 kan enggak mungkin. Maksudnya cuman sampai umurnya cuman sampai gitu. Dan sekarang ada lagi nih ashabul wujuh yang diambil perkataannya oleh Imam Taqiyuddin Alisni tentang ta'liq talaq. Kalau di sini yang banyak diambil ini Al-Abbadi, Abu Asim Al-Abbadi, namanya Muhammad bin Ahmad Abu Asim Al-Abbadi, ulama Syafi'iyah, wafat tahun 458 Hijriah, termasuk ulama bagian dari kelompok Khurasaniyun dalam mazhab Imam Syafi'i. Naisabur. Naisabur itu sekarang Iran. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, wa minha, dan di antara kalimat ta'liq talaq yang terjadi, annahu law qala, bahwasanya kalau ada seorang suami berkata, in akaltu minalladhi tatbakhu, kalau seandainya aku, saya nih makan, minalladhi tatbakhu, daripada apa yang engkau masak, begitu. Minalladhi tatbakhuhu, engkau, istrinya. Kalau saja seandainya saya makan makanan dari yang tatbakhuhu, dari yang istri saya makan, fahiyya talikun, maka dia cerai. Talak, gitu. Fawadu'atil kidra. Kemudian istrinya naruh itu kidr. Kidr itu kalau bahasa kitanya kuali, gitu. Adal kanun. Kanun itu sebenarnya ini kan kidr nih, kuali. Biar dimasak, taruh di atas api. Itu namanya kanun. Kalau kita kompor gas. Di beberapa negara jazirah, negara teluk, itu kanun itu jadi di bawah. Apa namanya, kita punya rumah nih, kita ke dapur nih. Nah, di bagian dapur tuh ada bagian khusus yang tanahnya itu tanah panas. Ya emang orang bakarannya di situ, di tanah gitu. Nah, area untuk bakar-bakaran itu namanya kanun. Gitu, kayak rumah orang zaman dulu kan langsung di bawah tanah masukin kayu bakar tuh, nah itu kanun tuh. Gitu. Jadi masukin ke tempat pengapian. Kata Imam Taqiyuddin Alisni, in akaltul minal ladhi tatbakhu, kalau gua makan dari apa yang dia masak, cerai dia tuh. Gitu. Jadi maksudnya biar istrinya kagak usah masak. Karena kalau dia makan dari yang dia masak, cerai. Fawadu'atil kidra. Kemudian dia taruh itu kidr. kualinya atau wajan buat masak alal kanun di atas pengapian tempat api. Wa auqada ghairuha, tapi kemudian apinya auqada dinyalakan ghairuha oleh selain daripada istrinya. Artinya bukan istrinya nyalain. Istrinya cuma narok doang kemudian dinyalain sama orang lain itu pengapiannya. Lam tatluq, maka tidak terjadi cerai. Karena pengapian syarat daripada masak dan itu bukan dilakukan oleh dirinya. Makanya tidak terjadi itu ta'liknya. Kan ta'liknya itu kalau saya makan dari yang dia masak. Gitu. Itu makanan dia yang olah. Ah, tapi yang nyalain apinya bukan dia. Gitu. Yang nyalain apinya orang lain. Karena nyalain api bagian daripada masak. Gitu. Dan itu syarat utama. Kalau kena api gak nyala ya kagak masak. Gitu. وَكَذَا لَوْ سَجَّرَتْ تَنُّورَ غَيْرُهَا وَكَذَا لَوْ سَجَّرَتْ تَنُّورَ غَيْرُهَا. Begitu juga kalau sajjar. Sajjar itu mana sin sama. Awqad sama sajjar itu sama. Punya makna yang sama yaitu menyalakan. Begitu juga kalau ada yang menyalakan tanur. Tanur itu pengapian. غَيْرُهَا. Selain istrinya, ada orang lain selain istrinya yang nyalain pengapian wa fawawa du'atil kidra fihi, kemudian istrinya naro itu kidr di situ fihi, begitu juga hukumnya sama, tidak terjadi talak karena menjadi syarat daripada masak adalah pengapiannya dinyalain, yang nyalain bukan dia, maka pekerjaan masaknya jadi setengah-setengah kan begitu. Kada qalahu al-Abbadi, maka begitulah yang dikatakan oleh Imam al-Abbadi. Jadi Imam al-Abbadi tadi kita bilang beliau adalah Abu Asim Muhammad bin Ahmad al-Abbadi al-Harawi al-Naisaburi. Wafat tahun 458 Hijriah, lahir 375 Hijriah. Dari Naisabur, Naisabur sekarang di Iran. Wakakada qalahu al-Abbadi, itulah yang dikatakan oleh Imam al-Abbadi. Wa akarrahu syekhan, dan ini yang diikrarkan, diiyain sama syekhan dua syekh yaitu Imam al-Rafi'i dan juga Imam al-Syafi'i. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau saya sih bilangnya wahuwa sahih, ini pendapat yang sahih. Fiman adatuha tubashiru tubkha binafsiha, ini pandangan ini menjadi sahih, menjadi benar. Fiman adatuha, siapa yang adat kebiasaannya memang tubashiru tubkha binafsiha, yang kalau masaknya langsung sendiri. Amma majarat bihi adatu ashabi sarwati, sedangkan apa yang menjadi kebiasaan ashabu sarwah, orang-orang yang sarwah, sarwah itu artinya harta, punya kekayaan, maksudnya perempuan kaya. Min annal mar'ata laha khadim, bahwasanya setiap perempuan punya pembantu. Hiya tatawalla wad al-kidri alal kanuni wal-waqid, yang mana khadim itu dia punya khadim, tapi si perempuannya tatawalla. Tatawalla itu yang ngatur. Jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, Imam al-Abbadi bilang kalau ada orang yang bilang kalau saya enggak bakal makan dari masakan istri saya, kalau saya makan dari masakan istri saya dia cerai, kan gitu contohnya. Kemudian istrinya naruh aja tuh kuali di atas kompor gas, di atas pengapian. Cuman yang nyalain apinya bukan dia, maka enggak terjadi talak, gitu kan? Karena pengapian bagian daripada syarat masak, gitu. Kalau dia enggak nyalain api berarti enggak masak itu namanya. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni ngomong, ini benar pendapat ini, cuman kalau dalam kondisi itu perempuannya yang biasa masak. Ini benar kalau dalam kondisi emang perempuan itu biasa masak. Tapi kalau ada perempuan ashabu sarwa, orang kaya, min annal mar'ata, bahwasanya perempuan orang kaya, laha khadimun, dia punya pembantu. Tapi dia punya pembantu, hiya tatawalla, dia sendiri nih si perempuan kayaknya ngatur. Waz al-kidr alal kanuni wal waqid, dia yang sendiri yang ngatur untuk kapan naro kidr, naro kualinya, nyalainnya kapan gitu. Dia yang ngatur, tapi dia yang nyuruh khadim gitu. Waz zaujatu turakibuha. Oh, ini khadim ya. Dia laha khadimun. Laha khadimun, dia punya pembantu, dan pembantu itulah yang punya kuas, bukan punya kuasa. Tata wala itu artinya ngatur, punya urusan untuk naruh kuali, nyalahin pengapian, nyalahin kompor, di pembantunya. Naruh di atas pengapian, naruh di atas kompor gas, itu pembantunya. Wa zaujah, dan istrinya, si orang kaya ini, turakibuha fi amri tabkh. Turakibuha, cuman ngontrol doang. Supervisor fi amri tabkhi, dalam masalah masaknya. Fayuttajah al-hinsu ay fayuttajih, fayuttajih sama nih, fayuttajah, fayuttajah, fayuttajih al-hinsu, al-hinsu, al-hanas maksudnya, fayuttajihul hanasu. Maka pendapat yang benar kalau masalah seperti ini adalah ta'liknya terjadi al-hanas. Al-hanas itu berarti ada pelanggaran. Berarti ta'lik yang tadi diomongin itu benar-benar terjadi. Istrinya jadi talak. Karena walaupun istrinya bukan yang masak, tapi dia adalah yang ngurus, punya kuasa atas pembantu yang masak. Jadi pembantu ini, khadim ini kan karyawan. Disuruh ngerjain, kagak disuruh, kagak ngerjain. Maka walaupun yang nyalain kompor, yang naruh kuali pembantunya, tapi perbuatan itu diperintah, dikontrol oleh si zaujah. Maka walaupun dia tidak nyalain api, pembantunya yang nyalain api tetap terjadi talak. Karena memang kebiasaan, dia memang gak pernah masak, dia ngontrol. Maka ketika ada suami mengatakan, in akaltu min, apa, in akaltu, gimana kalimatnya, in akaltu min alladhi tatbakhu, kalau saya makan dari yang dia masak. Nah, yang dia masak itu berarti yang dia perintahin pembantunya buat masak. Gitu. Ini untuk kebiasaan. Idh yasduku alaiha. Karena walaupun dia kagak yang megang kompor, kagak yang nyalain kuali, kagak yang nyalain pengapian. Yasduku alaiha annaha tabakhat fi urfihim wa isti'malihim. Ini bisa kita katakan benar juga bahwa dia yang masak. Fi urfihim, dalam kebiasaan mereka. Jadi walaupun dia kagak nyalain kuali, dia kagak megang spatula, tapi aslinya dia yang masak. Karena masaknya pembantu atas perintah dia. Begitu. Walihada, maka karena sebab ini, lam tazali zawjatu taqulu inda mukhasamatiha. Maka ketika itu, lam tazali zawjah. Istri tetap saja mengatakan ketika dia berselisih kepada suaminya, lam uqasir fi haqqihi. Gitu. Lam uqasir, ribut macam-macam, tapi dia, lam uqasir fi haqi, saya enggak pernah abai sama hak dia. Dia haknya dapat makan, saya masakin gitu. Ya, walaupun bukan dia yang masak, tapi kan masaknya pembantu atas perintah saya, kan begitu. Walam azal atbakh, dan saya masih tetap masak. Lahu buat dia, wa aghsilu alaihi, dan juga saya nyuciin bajunya dia, begitu. Fa huwa indahum urfun syasi'un muttaradun. Fa huwa indahum, maka apa namanya, dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan tadi, urfun syasyi'un, ini adalah kebiasaan yang syasyi, yang menyeluruh di mana-mana, emang begitu hukumnya, begitu. Dan muttarad, dan muttarad itu artinya terikat, artinya kalau kebiasaan begitu ya hukumnya ngikutin kebiasaan, walaupun bukan dia yang megang kompor, walaupun bukan dia yang nyalain kuali, tetap dihitungnya sebagaimana dia yang masak. Maka kebiasaan makna ini, bahwa bukan dia yang masak, tapi dihitungnya dia yang masak karena perintah pembantu, karena dia perintah pembantu, ini mutarad, terikat menjadi hukum-hukum yang lain. Ketika ada talak, ketika ada sumpah gitu. Dia bersumpah, enggak, demi Allah saya kagak bakal masak-masak lagi gitu. Tapi dia nyuruh, berarti dia melanggar sumpahnya. Itu namanya mutaradun. Mutorod itu kalau bahasanya TikTok, bukan TikTok, TikTok. TikTok itu maksudnya ya ilahnya ada, maka terjadi pada hukum yang lain, begitu. Ittirad, keberlakuan hukum pada ilah yang terjadi, gitu. Kalau di talak itu terjadi, walaupun bukan dia masak, maka di masalah-masalah lain juga terjadi, itu namanya ittirad, begitu. Karena maknanya yang kita ambil maknanya, walaupun secara zahir dia kagak masak, tapi maknanya bahwa masaknya si pembantu itu atas perintah dia. Wa minha, dan di antaranya juga kalimat ta'liqut talak yang terjadi. Wa minha law qala, kalau seandainya seorang suami mengatakan in kana fi baiti narun famra'ati taliqun, kalau seandainya di rumah gua ada api, istri gua cerai. Wa fihi sirajun, dan di dalam rumahnya ada siraj. Siraj itu petromak, kindil, api. Tuliqat, jadi api kan itu memang isinya api juga. Tuliqat, maka jadi itu talik. Cerai itu istrinya karena terjadi apa yang dikatakan dalam talik. Taliknya tuh kalau ada api. Dan benar di rumahnya ada api. Apinya di dalam zujat, di dalam kaca, yaitu petromak. Qalahul Abbadi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Abbadi, Abu Asim Al-Abbadi, Al-Harawi, An-Naisaburi, wa aqarruhu Syekhon, dan itu yang ditetapkan oleh Syekh Imam Al-Rafi'i dan juga Imam Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Qultu, pandangan saya, Imam Taqiyuddin Al-Isni bilang, fihi nadhar. Kayaknya pendapat Imam Al-Abbadi ini perlu diteliti, gitu maksudnya. Fihi nadhar. Ada perlu penelitian nih, diteliti lagi. Li'anna mutlaqal urfi la yaqtadi. Karena mutlaq, mutlaqal urfi la yaqtadi. Li'anna mutlaqal urfi la yaqtadi. Karena kebiasaan yang mutlak tidak melazimkan bahwa itu mesti terjadi. Wa hadha inda adamil qarinati dallati ala naril mu'tada. Jadi maksudnya, kalau kan suaminya bilang, pokoknya kalau di rumah gua ada api, istri gua cerai, gitu. Ini contoh di kitabnya, in kana fi baiti nar, kalau di rumah ada api, istri cerai, gitu. Kemudian pas dia masuk rumah, ada siraj, ada kindil, ada petromak, ada apinya, kan begitu. Kata Imam-Imam Al-Abbadi, itu cerai itu jadi, talak itu, taliknya terjadi. Nah, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, enggak begini. Kenapa enggak begini? Ya karena mutlaqul urf, gitu, layak tadi. Ya kalau emang yang namanya api kan secara kebiasaan api apa aja, begitu. Maka, tapi kan gak harus pengucapan api secara mutlak itu tidak harus kembali kepada mutlaqul urf, gitu. Wa hadza inda adamil qarinah, ini terjadi kalau tidak ada al-qarinah, tidak ada qarinah. Qarinah itu pembanding. Ala nari, untuk makna api al-mu'tadah, yang menjadi kebiasaan. Orang kalau nyebut api itu maksudnya apa sih? Kalau di kampung sini nyebut api, ya api. Biasanya dia kan ada pengapian, kita kan orang di negara yang dingin, gitu. Jadi kita biasa bikin pengapian buat ngangetin. Nah, orang sini kalau api bilangnya api buat apa namanya, buat masak, itu api. Nah, kalau sini api bukan masak, api lilin. Kita kan nggak punya ini, nggak punya listrik, gitu. Amma inda wujidil qarinati dala ala dzalika, sedangkan kalau ada qarinah yang menunjukkan apa api yang dimaksud itu. Kaman ja'a bi'aniyatin li akhdhi nari tabkhi wa nahwih. Kaman ja'a, seperti orang yang bawa, yang datang bi'aniyah, membawa bejana, li akhdhi nari tabkh, untuk ngambil api membuat masak. Begitu. Wa nahwih, atau sejenisnya. Fal wajhu al-qatu bi'adamil wuku. Maka fal wajhu, maka pendapat yang mestinya difatwakan, al-qad'u, itu ditetapkan bi'adamil wuku, bahwa talaknya tidak terjadi. Begitu. Karena ada qarinah. Jadi qarinahnya itu, jadi kalau mutlak begitu, maka dipahami dengan qarinahnya. Begitu. Qarinahnya dipahami dengan qarinahnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa minha law qalat lahu zawjatuh, kalau seandainya ada orang yang mengatakan zawjatuh, mengatakan kepada istrinya. Bentar ya teman-teman yang kifayatul akhir nih. Baru masuk. Kifayatul akhir. Wa minha, dan di antara kalimat ta'liq talak, law qalat lahu zaujatuhu, kalau seandainya mengatakan siapa si istrinya kepada si suaminya, la taqata li bil ju'i ma'ak, la taqata li bil ju'i ma'ak, saya enggak mampu lagi dah lapar-laparan sama lu gitu. Jadi istrinya ngeluh, suaminya gak punya kerjaan, nganggur, kerjaannya nongkrong, punya HP, main Mobile Legend mulu, kagak buat kerjaan kan gitu. Udah gua gak kuat dah lapar-lapar nama lo gitu. La taqata li bil ju'i ma'ak. Enggak, udah gua gak punya kekuatan dah gitu. Faqala, kemudian dia mengatakan, si suaminya mengatakan, in ji'ti yauman fi baiti fa anti taliq. Ya udah lu kalau lapar jangan pulang ke rumah gua. In ji'ti, kalau lu nanti lapar, yauman, satu hari, fi baiti, di rumah gua, begitu, fa anti talik, kalau gitu lu cerai gitu. Walam yanwil mujazah, dan dia ngomong kayak gitu tuh tidak berniat mujazah. Mujazah itu mujazah, nanggepin dia ngomong gitu. Dia ngomong, sisinya ngomong, ntar kalau apa namanya gua udah enggak kuat lapar-laparan lagi sama lu gitu. So, suaminya nanggepin gitu. Jadi maksudnya lu gak bakal lapar. Kalaupun lu seandainya lapar di rumah gua satu hari gitu, lu gua cerai. Artinya lu gak bakal lapar sepanjang gua suami lu. Kalau lu bakal lapar berarti kita cerai. Gitu maksudnya gitu. Jadi ingin meyakinkan mujazah. Sebagai apa mujazah. Mujazah tuh nanggepin. Enggak, gua gak bakal apa istilahnya abai sama gue punya kewajiban sama istri. Pokoknya gue tanggung. Kalaupun lu lapar di rumah gue berarti kita cerai gitu maksudnya. Jadi si istrinya ngeluh. Abang gaji cuma sekian. Udah gak kuat lagi dah bang. Saya sama abang lapar mulu. Dan dia ngomong kayak gitu tuh walam yanwil mujazah. Dia tidak berniat sebagai bentuk timpalan atas keluhannya si istri. Fata'tabiru haqiqata sifah. Maka dihukumi sebagai sifat yang hakiki, sebagai ta'liq yang benar. Kalau mati benar-benar kalau terjadi ini apa namanya kelaparan si istri di rumahnya talak. Walatatluquf bilju'i fi ayyami shaum. Walatatluq, dan tidak terjadi ini apa namanya talak bilju'i dengan kelaparan fi ayyami shaumi, di hari-hari puasa. Qalahul Abbadi. Itulah yang dikatakan oleh Al-Abbaji. Wa aqarrahu Syaikhan. Dan inilah yang disebut oleh Syaikhan. Tapi di pertemuan yang beberapa lalu, orang biarpun ngomongnya mujazah sebagai timpalan daripada keluhan, itu juga dikatakan terjadi itu. Karena yang disebut adalah yang kita jadikan standar ta'liq itu yang terucap, yang keluar dari mulutnya, apa yang diniatkan itu. Itu menjadi bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja gitu. Sedangkan ketika ini dilaporkan kepada hakim atau diminta kepada orang yang muhakkam oleh pengadilan untuk ngurusin pernikahan, maka dihukumi apa yang terucap begitu. Wala tatluq, dan tidak akan terjadi talak itu bilju'i, dengan kalau si istrinya lapor fi ayyami shaum, di hari-hari puasa. Qalahul Abbadi, itu yang dikatakan Imam Al-Abbadi. Wa aqarrahu, dan diikrarkan, diiyakan oleh Syekhan dua, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ar-Rafi'i. Wa minha, dan diantaranya kalimat ta'liq talak. Qala li zawjatihi, ketika orang mengatakan kepada istrinya, in lam takuni ahsana minal qamari, lu kalau enggak bisa cakep, lebih cakep daripada bulan. Au in lam ta'lam yakun wajhuka ahsan minal qamar. Kalau muka lu enggak lebih cakep daripada bulan, fa anti talik, lu cerai lo gitu. Qalahu al-qadi, kata al-qadi Abu Ali, wal-qaffal al-qadi Abu Ali. Ini berarti ini baru lagi nih, tokoh baru lagi yang diambil contoh ta'liknya oleh Imam Taqiyuddin Alis nih. Artinya Imam Al-Abbadi udah selesai nih contohnya tiga yang tadi. Ini contohnya beda lagi. Al-Qadi Abu Ali ini belum cek-cek nih si Al-Qadi Abu Ali. Al-Qafal dan juga Imam Al-Qafal wa ghairumah, dan juga selain banyak daripada selain Al-Qadi Abu Ali dan juga Al-Qafal, la tatluq, maka tidak terjadi itu talak. Wastadallu, dan mereka beralasan, beristidlal, mengambil argumen kenapa tidak terjadi talak, biqaulhi ta'al, dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, naqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Artinya, lo kalau gak bisa lebih cantik daripada bulan, gue cerai. Dan dia udah lebih cantik daripada bulan. Kok bisa bilang lebih cantik daripada bulan? Allah yang bilang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, manusialah yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Ahsani taqwim. Qala an-Nawawi, hadzal hukmu wal istishhad muttafaqan. Ini hukumnya bahwa tidak terjadi talak muttafaq, disepakati. Istishhad, ngambil alasan untuk bilang ini tidak terjadi talak muttafaq, itu juga disepakati. Emang begitu ulama kita ngomongnya. Wa qad nasa alaihi Syafi'i, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengeksplisitkan ini. Qala al-Marwazi, kata Imam al-Marwazi, law qala, kalau kemudian seandainya si suami mengatakan in lam akun ahsana minal qamar fa anti talik, kalau saya enggak bisa lebih ganteng daripada bulan, anti talik, lu cerai, gitu. La tatluq, maka tidak terjadi itu talak, wa in kana zanjiyan aswada. Zanjiyan aswad, zanji itu apa ya? Zanji itu memang saya enggak tahu asli ini, tapi yang seingat saya zanji itu adalah salah satu zanjian apa ya? Seingat saya itu salah satu nama kabilah. Ya, memang orangnya item-item begitu. Jadi artinya ucapan suami, kalau gua enggak bisa seganteng bulan, lu gua cerai gitu. Tapi itu tidak terjadi karena manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaupun dia adalah orang hitam gitu. Wallahu alam. Gitu. Wa minha idza 'allaqa talaqaha bi haidiha. Ini insyaallah nih besok minggu depan. Sampai di sini dulu, saya mohon maaf karena kita punya kabar tidak berapa namanya tidak kabar duka hari ini, jadi saya harus nyelawat. Begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatid, saya mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penerjemahan, penjelasan atau juga pembacaan dari para asatid, guru-guru, para masyayikh, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim. Bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, ya gitu. Mudah-mudahan sehat semua.